tidak menjamamu. Kau meligai cintaku. Tiba saat rasa memanggil menjemputmu. Ku di sisimu yang menemani tidak pernah ku biarkan siapapun kan menjamamu.